setiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi, menyandang kitab suci. Hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Banyak ulama kiai, tumpuan orang mengaji, mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia, menuju hidup bahagia, sampai di akhir masa. Banyak ulama kiai, tumpuan orang mengaji, mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia, menuju hidup bahagia sampai di akhir masa.